Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masuk kita pada pelajaran berikutnya dari kitab Mudzakkiratul Hadis, khaturatu du'a'i ghairillahi ta'ala. Pembahasan tentang bahayanya berdoa kepada selain Allah. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, apa yang antum ketahui tentang Abdullah bin Mas'ud? Tak tahu juga. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 1000 riwayat. Enggak masuk beliau. Abu Hurairah yali Ibnu Umar selain. Ya kan, tidak masuk beliau. Cuman bukan berarti beliau tidak unggul, tetap ada keunggulannya. Apa? Lebih Mas'ud meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Masya Allah. Apa? Abdullah bin Mas'ud. Tidak tahu tu. Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Apa nih Abdullah bin Mas'ud? Naam, betisnya ketika ditimbang pada hari kiamat kelak lebih berat dari gunung Uhud. Beliau ini dikenal dengan sahabat yang kecil betisnya. Betisnya kecil. Pernah pada suatu hari tersingkap sehingga hadirin tertawa melihat betis beliau. Namun Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya betis beliau ini afqal min jabali Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Semestinya bagi kita untuk mengenali sahabat Nabi SAW, beliau-beliau inilah yang semestinya kita jadikan teladan, yang kita jadikan figur, yang kita baca sirahnya. Beliau termasuk salah satu dari 4 orang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil Al-Quran dari mereka. Untuk mengambil ilmu Al-Quran dari mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudzul Qur'an min arba'ah, ambillah Al-Qur'an dari 4 orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ibni ummi Abdin, dari ibnu ummi Abdin. Ibnu ummi Abdin ini nama lain dari Abdullah bin Mas'ud. Fa bada'a bihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan Abdullah bin Mas'ud. Urutan pertama yang direkomendasi langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ilmu Al-Qur'an darinya. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Mu'adz bin Jabal. Masyaallah. Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Yang keempat Salim Maula Abi Hudzaifah. Yang pertama. Nah, nyatat. Terus kalau enggak nyatat ya itu bengong jadinya. Yang pertama. Sama juga. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Mu'ad bin Jabal. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Ubay bin Ka'ab. Yang keempat. Yang keempat. Geleng-geleng. Jangan bengong, jangan bengong kalau taklim itu catet, ya. Eh? Yang keempat. Salim. Salim enggak tahu. Sa mana? Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya. Salim Maula Abi Hudzaifah. Inilah empat orang yang direkomendasi langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengambil ilmu darinya. Mengambil ilmu Al-Quran dari mereka. Abdullah bin Mas'ud. Ubay bin, apa yang kedua? Mu'ad bin Jabal. Ubay bin Ka'ab. Salim Maula Abi Hudzaifah. Abdullah bin Mas'ud urutan pertama yang disebut di dalam hadis ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan" dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru dari selain Allah, dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan dalam ibadah, dakhalan nar, pasti dia masuk ke dalam neraka. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 4497. Hadis ini menjelaskan betapa besarnya dosa syirik. Betapa besarnya dosa berdoa kepada selain Allah. Menjadikan tandingan dalam ibadah kepada selain Allah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir, hadis yang kedua. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha," barang siapa yang berjumpa dengan Allah, "la yusyriku bihi syai'a," dalam keadaan dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, "dakhalal jannah," dia pasti masuk surga. "Wa man laqiyahu," dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, "yusyriku bihi syai'an," dalam keadaan dia berbuat syirik, melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu yang lain, dengan siapapun, dengan apapun, entah itu dengan malaikat atau dengan para nabi, dengan orang-orang soleh, dengan yang selain mereka dari hamba-hamba Allah, atau dengan benda-benda mati, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, dia melakukan kesyirikan kepada Allah dengan siapapun dan apapun, dia pasti masuk neraka. Masya Allah. Allahul musta'an. Alangkah besarnya dosa syirik. Ya, mau kita masuk neraka? Tidak ada yang mau tentu. Maka dari itu, orang-orang yang berbangga-bangga dengan jimat-jimatnya, berbangga-bangga dengan benda-benda keramatnya, berbangga-bangga dengan susuk ini, susuk itu, berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka dari kesyirikan kepada Allah, itu hanya sebatas duniawi. duniawi itu pun yang mereka dapatkan tidak luput dari kehinaan. Kalau bendanya itu hilang, hati mereka pasti gelisah. Tentu akan gelisah. Kalau benda itu tidak ada, gelisah. Pantangannya kalau dilanggar, merasa susah. Ya. Mereka hanya bisa berbangga-bangga di duniawi. Itu pun dengan penuh kegelisahan di dalam hatinya. Lihat apa balasan yang Allah berikan kepada mereka di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, mereka masuk ke dalam neraka. Dia masuk ke dalam neraka. Ini jika dia tidak bertaubat di dunia. Kalau dia bertaubat di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, yaghfirud dhunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Selama nyawa masih dikandung badan. Nas'alullah salamata wal'afiyah. Hadith ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Nomor 151 dan 152. Sahabiyal hadith. Ya, dua sahabat yang disebutkan di dalam hadis ini. Sahabat yang pertama siapa? Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua? Enggak tahu. Yang kedua? Mu'adz bin Jabal. Yang kedua? Mu'adz bin Jabal. Yang kedua? Mu'adz bin Jabal. Yang kedua? Ubay bin Ka'ab. Yang kedua? Yang kedua? Jabir, ya. Kemana kalian? Selesai itu pembahasan yang empat orang dari yang direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil Al-Qur'an kepada mereka, selesai. Sekarang pembahasan sahabat dari hadis ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudzali. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudzali. Siapa nama kunyahnya? Siapa? Nama kunyah Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Amin. Nama kunyah Abdullah bin Mas'ud. Abu Hamzah. Siapa Abu Hamzah? Nama kunyah Abdullah bin Mas'ud. Abu Abdillah. Siapa Abdullah? Nama kunyah Abdullah bin Mas'ud. Abu Abdurrahman. Makanya kita tanya yang Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman tadi awalnya. Nama kunyah beliau Abu Abdurrahman. Minasabiqin al-awwalin. Beliau ini termasuk para sahabat yang terdahulu. Wa min kibaril ulama'i minas sahabah. Beliau termasuk ulama kibarnya dari para sahabat. Masya Allah, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk dari ulama kibar. Ulama kibar dari para sahabat. Sahabat yang senior lagi ulama, termasuk dari ulamanya. Bukan sekedar senior, tetapi beliau juga ulama besar di masanya. Ulama kibar di masanya. Ya, lebih dari sisi senior, lebih senior beliau daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ulama kibar dari para sahabat. Manaqibuhu jammatun. Keutamaannya sangat banyak. Banjir keutamaan beliau saking banyaknya. Deras, ya. Wa amara Umar 'ala al-Kufah, beliau sempat diperintahkan Umar untuk memimpin di negeri Kufah. Memimpin di negeri Kufah. Mata bil Madinah, beliau meninggal di Madinah. Sanah Ithnain wa Thalathin, di tahun yang ke-32 Hijriah. Ini Abdullah bin Mas'ud, ya, ringkas tentang biografi beliau. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari, sedangkan Jabir ini sahabat Ansar, ya. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Thumma Silmi, sahabiyun ibnu sahabiyin. Beliau adalah sahabat Nabi ayahnya pun sahabat Nabi, dua-duanya sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu kalau antum baca hadis Jabir, an Jabir radhiyallahu anhuma, begitu. Kenapa? Karena mendoakan Jabir dan ayahnya Jabir bin Abdullah, dua-duanya sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 19 peperangan. Masyaallah. Mata bil Madinah, meninggal di Madinah ba'da sab'in, setelah usianya 70 tahun. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tafsirul mufradat, kosakata yang asing di dalam hadis ini, ad-du'a, ad-du'a maknanya at-talab war-raghbah, permintaan dan harapan, itu makna doa. An-niddu, tandingan, maknanya adalah at-tashbihu wal-mathil, artinya penyerupaan dan yang sama, artinya dalam bahasa kita tandingan, nid dan itu tandingan. Asyirku, asyirku maknanya kesyirikan, pengertiannya adalah asyirku, syirik pengertiannya adalah an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah. Seseorang menjadikan bagi Allah tandingan, dia berdoa kepada tandingan tersebut, meminta, ya, menyeru, kama yad'u Allah, sebagaimana dia menyeru kepada Allah. Aw yakhafuhu aw yarju aw yuhibbuh, takut, berharap atau cinta kepada tandingan tersebut, kama yuhibbullah, sebagaimana dia memperlakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw yasrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah, atau memberikan salah satu dari sekian banyak jenis ibadah kepada tandingan tersebut. Fahadha huwa syirk, ini namanya syirik. Alladzi la yabqa ma'a sahibihi min at-tauhid syai'un, syirik yang tidak menyisakan bersama pelakunya dari ketauhidan sedikit pun. Al-makna al-ijmali, makna secara global li hadis Ibnu Mas'ud, bagi hadis Abdullah bin Mas'ud. Al-hadis yubayyinu makanata ad-du'a, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan doa, kedudukan doa. Wa annahu min a'zamil ibadat, doa itu termasuk dari ibadah yang paling agung. Wa min a'zami huquqillah, termasuk dari hak-hak Allah yang paling besar. Bihaitsu law sarrafahu al-'abdu li ghairillah lakana bidzalika musyrikan qad ittakhadha lillahi niddan wa mathilan. Kalau seorang hamba memberikan peribadatan itu kepada selain Allah, niscaya dia menjadi seorang yang musyrik. Sungguh dia telah menjadikan bagi Allah tandingan fil ilahiyah, dalam peribadatan, wa fi istihqaqil ibadah, dan keberhakan dalam ibadah. Wa hadza tamarrudun 'ala Allah wa inadun li anbiya'ihi, ini merupakan bentuk kedurhakaan dan penentangan kepada Allah dan para nabinya. Wa takdzibun li rusulihi, mendustakan para rasulnya, allazi tafaqat da'watuhum, yang misi dakwah para rasul itu sepakat, satu, wa risalatuhum jami'an, risalah mereka pun semuanya sepakat, satu. Kalau nulis di kertas, bukan di tangan. Kertas. Apa dakwah mereka? Wujubu ifradillahi bil ibadah. Wajibnya memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Wa min a'lamihima ad-du'a, di antara ibadah yang paling besar, yang paling agung adalah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan," berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan, "wa khufyatan," dan melirihkan suara. "Innahu la yuhibbul mu'tadi." Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60 Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60 Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan." Allah juga berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-106, "Nahyan an du'a'i ghairihi," Allah melarang dari berdoa kepada selain Allah. "Wala tad'u min dunillah," jangan engkau berdoa, menyeru kepada selain Allah. "Ma la yanfa'uka," yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. "Wala yadurruka," tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. "Fa in fa'alta," jikalau engkau lakukan wahai Muhammad, "fa innaka idzan minadh dhalimin," sungguh engkau termasuk dari orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-213 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar," jangan engkau berdoa kepada selain Allah, menyeru kepada selain Allah sesembahan yang lain. "Fatakunu minal mu'adzabin," kalau engkau lakukan, engkau termasuk orang-orang yang diazab. Betul, ya, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu diazab. Sebelum dia di akhirat, di dunia dia sudah diazab. Diazab dengan akalnya yang lemah. Akalnya yang lemah. Ya. Oleh karena itu, ya, kita saksikan orang yang berbuat syirik itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat aneh di luar nalar akal sehat. Di antara mereka ada yang meminta kepada hewan, meminta kepada sapi, ngambil berkah dari sapi. Di antara mereka ada yang na'udzubillah, mohon maaf, ya, ngambil dari kotoran hewan sebagai untuk supaya cantik, pinter, ya, tampan, supaya menjadi orang yang baik. Di antara mereka ada yang berdoa di kuburan kepada penghuni kubur, orang yang sudah meninggal dunia yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah tergeletak di dalam kubur, bahkan orang yang dalam kubur itu membutuhkan doa, malah dipintai. Ya. Diazab dia, di dunia sudah diazab. Pikirannya tidak tenang. Kalau jimatnya tinggal, ya gelisah pikirannya. Kalau makan yang dipantang, ya, akan terjadi ini dan itu, maka dia tinggalkan pantangan. Gelisah lagi. Ya. Orang yang berdoa kepada selain Allah itu hatinya tidak tenang. Hatinya diazab. Rezekinya mulai seret. Ya. Mulai tidak lancar. Motong kambing, motong kepala sapi, dihanyutkan di lautan ini dan itu. Ya. Ada aja yang kurang rasanya. Tujuannya supaya penghuni laut memberikan rezeki, na'udzubillah. Yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluknya. Sehingga orang yang berbuat kesyirikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatakun minal mu'adzabin," engkau termasuk orang yang diazab kalau engkau menyeru kepada selain Allah. "Fala tad'u min ma'allahi ilahan akhar fatakun minal mu'adzabin." Jangan engkau menyeru bersama selain Allah. Jangan engkau menyeru kepada selain Allah sesembahan yang lain. Kalau engkau lakukan itu, engkau termasuk orang yang diazab. Di dunia dia sudah terazab, batinnya tersiksa. Ya. Tersiksa batinnya. Gelisah batinnya. Belum lagi di akhirat. di akhirat Allah Subhanahu wa taala katakan mereka kekal di dalam neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wa qala ta'ala muwabbikhan lil musyrikin. Allah taala berfirman menyebutkan keburukan orang-orang musyrikin. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum. Kata Allah kepada orang-orang musyrikin. Kalian apabila Allah Subhanahu wa taala diseru, didoai, hanya Allah saja yang didoai, hanya Allah yang diseru, kafartum, kalian mengingkari. Wa ayyushrak bihi, kalau Allah disekutukan, tu'minu, kalian beriman. Fal hukmu lillahil aliyul kabir, hukum itu hanya milik Allah Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Walladzi yuriikum ayatihi, dia Allah yang telah yang memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. Wa yunazzilu lakum minas samai rizqan, yang menurunkan untuk kalian dari langit rezeki, yaitu hujan. Allah yang menurunkan hujan itu. Jadi hanya Allah yang berhak menurunkan hujan, yang tidak menurunkan hujan ya bukan si pawang, bukan si pawang. Ya. Na'udzubillah. Jadi Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yatadzakkaru illa may yunib." Tidaklah yang mengambil pelajaran kecuali orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di akhir ayat ini, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Di dalam surat Ghafir ayat yang ke-12 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5 dan ke-6, hakiman bidhalal, Allah menghukumi sesatnya orang yang berdoa kepada selain Allah. Wal khaibah ala man yad'u ghairallah, dan kerugian bagi orang yang berdoa kepada selain Allah. Wa man adall, tidak ada yang lebih sesat mimman, dari orang yang yad'u min dunillah, berdoa kepada selain Allah. Man la yastajib lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. Wahum min du'aihim ghafilun, sedangkan mereka itu yang didoai lalai ya dengan doa orang-orang yang berdoa kepada mereka, lalai, mereka tidak tahu. Wa idza husyirun nas, apabila manusia dikumpulkan, kanu lahum a'daa, mereka menjadi musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari ibadah yang dipersembahkan untuk mereka di hari kiamat nanti, mereka mengingkari. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-13 14, "Dzalikumullahu rabbukum," itulah Allah Rabb kalian. "Lahul mulk," miliknya lah kekuasaan. "Wallazi," miliknya lah kerajaan, kekuasaan, ya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir, yang kalian seru dari selain Allah tidak memiliki walaupun kulit ari. Kitmir itu kalau kalian makan kurma ya, kan itu ada kulitnya. Paham tuh? Sebelum sampai ke kurma itu kan ada kulit-kulitnya. Nah, walaupun kulit yang seperti itu mereka tidak memiliki. Ya. Itu kitmir maknanya. Kalau kalian makan kurma, sebelum sampai ke kurmanya itu, yang di kulit-kulitnya itu kitmir. Mereka tidak memiliki itu. In tad'uhum, kalau kalian doai mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan. Datang ke kuburan ini, ke kuburan itu, orang yang diwalikan, orang yang dianggap wali, ya berdoa, wahai wali fulan, wali allan, tolong beri aku anak keturunan, tolong lancarkan rezekiku. Ini syirik namanya, masyarallah hibbah, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, La yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Mereka itu sudah meninggal. Mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Walau sami'u, anggaplah mereka mendengar. Kata Allah, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat nanti mereka mengkufuri, mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, tidak ada yang memberikan kabar seperti ini kepadamu seperti yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Wa min hadhihi an-nusus wa amsalha, dan dari dalil-dalil ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, dan yang semisal dengannya, dan disebutkan di dalam sunnah mutahharah, yatabayyan, menjadi jelaslah, liman fatahallahu basiratahu, bagi orang yang Allah bukakan pikirannya, wa anara qalbahu, Allah terangkan hatinya, wa syaraha sadrahu, Allah lapangkan dadanya, ahammiyatud du'a, betapa pentingnya doa, wa makanutuhu fil aqidah al-islamiyah, dan betapa besarnya kedudukan doa itu dalam akidah Islamiyah. Wali ajli hadhihi makanah, karena kedudukan doa ini sangat besar. Tawa'adallah, Allah menjanjikan, man la yakhda' lahu biddu'a bidukhulin nar saghiran dalilan. Apa janji Allah? Janji Allah berupa ancaman. Orang yang tidak tunduk kepada Allah dengan berdoa kepadanya, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk dalam neraka, masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Wa tawa'ada man yad'u ghairallah bidukhulin nar. Allah mengancam orang yang berdoa kepada selain Allah, Allah mengancam mereka masuk ke dalam neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru kepada selain Allah sebagai tandingan, dia masuk neraka. Ma yustafadu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, yang pertama, makanatud du'a, ya, kedudukan doa, wa annahu a'zamul ibadati lillah, doa itu ya ibadah yang paling agung yang diberikan untuk Allah. Asani, yang kedua, inna du'a ghairillah syirkun 'azimun wa zulmun jasimun, berdoa kepada selain Allah merupakan syirik besar dan kezaliman yang besar. Yang ketiga, inna man yad'u ghairallah laisa lahu jazaa'un illan nar. Orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka tidak akan mendapatkan balasan kecuali neraka. In mata 'ala dzalik, jikalau mereka meninggal dalam keadaan seperti itu. Walhamdulillah, selesai pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, apa hukumnya ketika berdiri dari tahiyat awal mengepalkan tangan saat salat? Misal salat yang 4 rakaat. Bukan hanya 4 rakaat, yang 3 rakaat pun demikian. Apa hukumnya? Ini mengepalkan tangan ketika bangkit dari duduk istirahat. Ini namanya ajab, ya. Berdiri dari 2 rakaat ke rakaat berikutnya, itu namanya istirahah, duduk istirahah. Duduk sejenak, ya, kemudian bersandar ke lantai lalu berdiri. Itu namanya duduk istirahat, ya. Duduk istirahat hukumnya sunnah. Adapun ajen, yakni dengan mengepalkan tangan lalu berdiri, ini laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-ajen laisa bimasyru', melakukan ajen, itu namanya ajen, mengepalkan tangan itu tidak disyariatkan. Hadzal ajen, memang terdapat hadis, ya, ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ajen, tetapi min tariqil Haitham bin Imran, di dalam sanadnya terdapat seseorang yang bernama Al-Haitham bin Imran, walam yuwasikhu illa ibn Hibban, tidak ada yang menyebutkannya, merekomendasikannya bahwa dia seorang yang terpercaya kecuali Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini yuwasikul majhulin, dia ma'ruf, ya, dikenal di kalangan ulama al-muhaddisin ahlul hadis bahwa dia sering merekomendasi orang-orang yang majhul, orang-orang yang tidak dikenal. Wal ajan indal qiyam minas sujud, melakukan ajan dengan mengepalkan tangan ketika berdiri dari sujud, hadza aidan dhaif, hadisnya lemah. La yasbutu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tsabit, hadis yang sahih, ini disebutkan di dalam sahihul Bukhari, annahu kana ya'tamidu bi yadayhi 'alal ardi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersandar dengan kedua tangannya ke lantai. Hadza huwa tsabit, ini yang sahih. Laisa fihi sifatul ajen, tidak disebutkan di sini sifat ajen tadi, sifat mengepalkan tangan tadi tidak disebutkan di dalam hadis yang sahih ini, di dalam sahihul Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ajen itu seperti itu. Kayak kalau kita mau mukul, ya, itu mengepalkan tangan ketika bangkit dari duduk istirahat, bangkit dari dua rakaat mau ke rakaat ketiga. Tidak disyariatkan mengepalkan tangan, karena hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apakah disyariatkan oleh Nabi memiringkan kepala ke kanan ketika tasyahud akhir? Jazakumullahu khairan. Tidak disyariatkan, tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memiringkan kepala ke kanan ketika tasyahud akhir. Yang ada disebutkan di dalam hadis yang sahih, pandangan mata diarahkan ke telunjuk. Pandangan mata diarahkan ke telunjuk, tidak dengan memiringkan kepala ke sebelah kanan. Tidak disyariatkan memiringkan kepala ke sebelah kanan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Apa hukumnya mencari-cari aib orang lain dan menyampaikan kepada orang lain, padahal secara keumuman dan lingkungannya ia termasuk orang baik? Tidak boleh. Kalau itu orang baik, wajib bagi kita untuk berhusnudzon kepadanya. Tidak boleh tajassus, mencari aib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tajassasu," jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain, mencari aib-aib orang lain. "Wala yattaba'dukum ba'dho," karena kalau sudah mencari-cari aib, nanti akan beralih ke yang berikutnya, yang lebih atas lagi, ghibah. Setelah itu, ya, setelah ghibah terjadilah namimah, mengadu domba dan lain sebagainya. Tidak dibolehkan. Ketika seorang itu baik, ya, wajib bagi kita untuk berhusnuzon kepadanya. Kecuali kalau memang kita nampak dia melakukan kesalahan di depan kita, maka wajib bagi kita untuk menasihatinya dengan penuh hikmah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wadh-dhann," hati-hati kalian dari prasangka buruk. "Fa inna dhanna akdzabul hadis," itu adalah sedusta-dusta ucapan. Ucapan paling dusta, yakni yang ditujukan kepada saudara kita semuslim yang zahirnya baik. Tetapi kalau misal ada orang lain potongannya buruk seperti preman, ya, seperti orang jahat datang ke rumah kita, mau masuk lewat atas, kira-kira prasangka baik atau prasangka buruk? Prasangka buruk. Kenapa? Karena zahirnya, secara lahiriahnya bukan orang baik. Maka kita berprasangka buruk kepada orang yang lahiriahnya buruk, ya. Maka dari itu, ya, hendaknya lahiriah kita baguskan, ya. Karena itu adalah tanda dari baiknya apa yang ada di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, mau bertanya Ustaz. Setelah junub kita berwudu mungkin ya. Kemudian tidur. Ya boleh. Pertanyaannya, apakah kita boleh mengamalkan atau membaca zikir-zikir setelah tidur? Hah? Sebelum. Zikir-zikir sebelum tidur boleh. Ya, boleh. Jawabannya boleh. Sekalipun kita dalam keadaan junub, kita tidak berwudu, boleh. Tidak ada larangan untuk membaca zikir-zikir sebelum tidur dalam keadaan suci. Yang jelas, kita membaca zikir tersebut sebelum tidur. Lebih utama lagi kita berzikir dalam keadaan suci, berwudu dulu sebelum tidur. Karena kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, "Idza ataita mawjaka fatawaddo' wudu'aka lis-shalah." Ya, apabila engkau ingin mendatangi tempat tidurmu, berwudulah seperti wudu mau sholat. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, izin bertanya. Boleh. Apakah ada sholat qobliyah Jumat untuk kaum laki-laki? Tidak ada. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka melakukan qobliyah Jumat. Yang dilakukan oleh mereka sebelum khatib naik mimbar adalah sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat terus illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allah. Sampai kapan? Sampai Allah berkehendak. Lain, yakni sampai Allah berkehendak dia berhenti. Artinya sesanggupnya dia. Sampai dia sanggupnya berapa rakaat, silakan. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, sampai khatib naik mimbar. Kalau khatib sudah naik mimbar, tidak lagi mengerjakan sholat tersebut. Itu yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sebelum Nabi SAW datang masuk masjid. Yang kedua, berapa rakaatkah jumlah sholat rawatib di setiap sholat? Sholat rawatib, ya, di setiap sholat, ya, dua rakaat sebelum subuh, dua, ya, setelah itu dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, sudah berapa? 6, ya, dua rakaat setelah maghrib, 8, dua rakaat setelah isya, 10, jadi 10, ya. Naam. Dan sebelum duhur, ya, itu masih ada lagi dua rakaat lagi. Dua rakaat lagi. Jadi 4 rakaat. Sebenarnya salat rawatib itu salat yang ditekankan untuk kita kerjakan terus, ya. Naam, wallahu alam, nanti jika ada kemudahan kita bahas lagi. Lupa saya untuk jumlahnya. Pertanyaan berikutnya, apakah kunut sholat subuh itu hukumnya wajib dibaca? Disebutkan di dalam hadis, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat subuh kemudian melakukan kunut di dalam sholat subuh itu sampai kapan? Sampai beliau meninggal dunia. Itu hadisnya. Hadis yang mereka berlandaskan dengan adanya kunut subuh di setiap hari. Namun hadis ini la yasihu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat Abu Ja'far Ar-Razi. Di dalam sanadnya terdapat seseorang yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Wa huwa dhaif, dia adalah seorang yang lemah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad dan yang lainnya. Sehingga kunut subuh itu bukan wajib hukumnya, tetapi tidak disyariatkan. Ya, tidak boleh kita melakukan kunut subuh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkaitan tentang sholat rawatib tadi, ya, sunnah rawatib, kita baca keterangan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, disebutkan di dalam penjelasan beliau yang terekam Nurun ala Darb. Kata beliau, as-sunanur rawatib, sholat-sholat sunnah rawatib itu ithnata asyrata rak'atan, ada 12 rakaat. Minha, ya, yang pertama arba qabla dhuhur, 4 rakaat sebelum dhuhur. Ini yang pertama. Taslimatan, dengan 2 salam. Ya. 2 salam maksudnya ya 2 rakaat, 2 rakaat sehingga menjadi 4 rakaat. Wasintan ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Taslimatan wahidatan, 1 salam. Karena cuma 2 rakaat. Ya. Jadi berapa? 4 tambah 2 berapa? 6. Sintan ba'dal maghrib, taslimatan wahidatan, 2 rakaat setelah maghrib, 1 salam, ya, karena cuman 2 rakaat. Sudah berapa? 8. Sintan ba'dal isya, taslimatan wahidatan, 2 rakaat setelah isya dengan 2 kali salam, ya, taslimatan wahidatan 1 salam karena 2 rakaat. Sudah berapa? 10. Sintan qabla salati subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Taslimatan wahidatan, 1 salam, ya. Karena cuma 2 rakaat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhafizu 'alaiha bil hadar. Dan inilah 12 rakaat yang selalu dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mukim, ya. Jadi rawatib itu berapa rakaat? 12 rakaat. Inilah yang dimaksud, ya, dalam hadis man shalla thintai asyrata rak'atan tatawwu'an, barang siapa yang salat 12 rakaat salat sunnah fi yaumin wa lailatin, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dia akan dibangunkan rumah di surga. 12 rakaat tadi, ya. Mulai dari zuhur berapa? 4, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, setelah subuh 2 rakaat. Jadi berapa? 12. Inilah yang disebutkan di dalam hadis Ummu Habibah, ya. Inilah rawatib yang disebutkan di dalam hadis Ummu Habibah. Inilah yang selalu dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mukim, ya. Adapun setelah ketika seseorang safar, ya, afwan, ketika seorang melakukan safar, maka rawatib itu tidak dikerjakan kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita mengambil foto ketika acara walimah? Boleh-boleh saja kalau itu foto rumah, foto pemandangan, foto gunung, ya, foto pepohonan. Yang tidak boleh itu foto makhluk bernyawa. Foto makhluk bernyawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi yaumil qiyamati al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya, paling berat siksanya pada hari kiamat nanti, orang yang menggambar makhluk bernyawa. Itu foto itu menggambar atau tidak? Walaupun dia pakai alat, ada yang mengatakan kalau pakai alat itu tidak terlihat menggambar, sama menggambar dengan alat namanya. Ya, menggambar itu ada yang dengan tangan, ada yang dengan alat. Itu namanya masuk dalam bab menggambar. Masuk dalam bab menggambar. Foto orang sedang walimah. Foto orang sedang makan. Macam-macam fotonya. Kalau yang dipoto itu makhluk bernyawa, masuk dalam hadis ini. Maka jangan kita bermudah-mudahan dalam gambar ini. Masyarul Ahibah Barakallahu Fikum. Kalau tidak darurat, jangan lakukan. Apakah ada darurat? Ada. Mungkin dalam bab dokumen tertentu diperlukan untuk foto. Maka seperti ini masuk dalam bab darurat. Seperti KTP. KTP kita kalau tidak ada KTP akan dipersulit administrasi kita. Maka dalam bab ini masuk bab darurat. Seperti apa lagi? SIM dan lain sebagainya. Bukti kecelakaan, bukti pencurian ini dan itu. Itu bab darurat semuanya. Ya. Barakallahu fikum. Ini kalau foto. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga hindari pengambilan foto. Baik dalam acara walimah, acara pengajian, atau acara-acara yang lain. Nah, sebagian orang ini yang buat kita risih kadang, lagi pengajian, foto, sedang di pengajian. Lagi di pantai, foto, sedang di pantai. Ini bermudah-mudahan sehingga kita hindari yang seperti ini. Bukankah hadisnya sangat jelas ya? Sangat jelas, inna asyaddan nasi yaumal qiyamati al-musawwirun. Sungguhnya orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat nanti, al-musawwirun, tukang gambar. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya adat istiadat juga termasuk syirik? Adat istiadat itu ada yang boleh ya, ada yang tidak boleh. Yang boleh itu seperti apa contohnya? Misal seorang yang lebih tua dipanggil kakak, ya. Seorang yang lebih muda dipanggil adik. Itu adat istiadat itu, ya. Tidak ada dalam syariat penjelasan yang seperti itu. Kalau yang lebih tua harus dipanggil adik, dipanggil kakak. Yang lebih muda dipanggil adik. Tidak ada. Cari antum di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan demikian. Adanya menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Untuk panggilan itu kembali kepada adat istiadat, ya. Boleh atau tidak yang seperti ini? Boleh. Tidak menyelisih syariat sedikit pun. Yang menyelisih syariat, misal adat istiadat suatu daerah, ya. Kalau misalkan adat istiadat yang menyembelih hewan, menyembelih kepala sapi, ya, disingkirkan, ya, dihanyutkan di sungai ini, sungai itu, lautan ini, lautan itu, supaya apa? Supaya tidak tertimpa kesialan. Nah, ini syirik. Ini masuk dalam kesyirikan yang harus dijauhi. Ya. Atau adat istiadat yang lainnya yang di situ termasuk kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Termasuk kesyirikan-kesyirikan lainnya. Ya, misal meyakini adanya penjaga gunung ini, gunung itu. Ketika seseorang dari keluarganya itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, mungkin adiknya, diyakini oleh mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu harus dilemparkan ke mana? Ke lautan. Harus dilemparkan ke apa itu? Kalau yang di gunung itu ada air panasnya. Kawah. Tidak boleh, ya. Itu menyelisih syariat. Orang yang melakukan kemaksiatan yang wajib bagi dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilemparkan ke kawah, bukan dilemparkan ke lautan. Ini menyelisih syariat, harus ditinggalkan. Ya, harus ditinggalkan yang seperti ini, adat yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Tetapi kalau adat itu tidak menyelisih syariat, boleh. Ya, boleh saja kita lakukan. Ya, kita mengikuti masyarakat, boleh atau tidak? Boleh mengikuti masyarakat dengan adat istiadat yang tidak menyelisih syariat. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam kaidah oleh para ulama, al-'adatu muhakkamah. Adat istiadat itu ya dihukumi. Artinya di situ kita dijalankan, adat istiadat itu dijalankan yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti tadi dalam bentuk panggilan, ya, dalam bentuk panggilan atau yang lainnya, atau yang lainnya boleh-boleh saja selama tidak menyelisih syariat. Bismillah, tanya Ustaz, apa boleh menjawab jazakillahu khair dengan afwan? Jazakillahu khairan, eh? Jazak, kalau untuk perempuan, jazakillahu khairan, ya. Khairan, kita mengikuti yang sesuai dengan kaidah yang masyhur, khairan, bukan khair. Jazakillahu khair, jazakallahu khair, bukan, tetapi jazakallahu khairan, ya, karena khairan itu maf'ulun bih dari jaza, fi'il jaza. Ya. Dengan afwan, menjawabnya dengan afwan. Tidak, ya, afwan itu artinya maaf atau boleh juga balasan dari syukran, ya. Kalau jazakillahu khairan atau jazakallahu khairan, balasannya ya, wa iyyaka, ya, wa iyyak. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang tepat niat untuk sholat sunnah qiyamul lail? Apa boleh niat sholat tahajud saja? Apa boleh niat witir? Apa boleh qiyamul lail saja? Karena semuanya ditutup dengan witir. Boleh saja semuanya, ya. Yang jelas niat itu maknanya adalah al-qasdu, tujuan. Apa tujuan kita dalam melakukan sholat ini, ibadah ini? Oh iya, saya sholat malam. Sholat malam. Tidak ada bacaan-bacaan tertentu baik dalam hati atau dalam pelafatan, ya. Aku sengaja sholat malam di dalam hati. Tidak boleh yang seperti itu. Atau dilafadzkan, sengaja aku sholat ini dan itu. Itu juga tidak boleh. Jadi bagaimana? Cukup al-qasdu, tujuan. Karena niat itu maknanya al-qasdu, tujuan. Ya, tujuan. Makna niat itu adalah tujuan. Ketika seorang bertujuan melakukan sesuatu, maka sungguh dia telah berniat. Mudah kan? Mudah, tidak sulit. Ya, ibadah itu tidak sulit. Apa hukumnya ketika berdiri dari tahiyat mengepalkan tangan? Oh, ini sudah tadi ya. Nah. Walhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.